Mitra bisnis, Quick Yandi berpandangan, seluruh hasil Quick Count Pilpres yang diumumkan oleh 11 lembaga riset dan survei termasuk RRI atau Radio Republik Indonesia, belum dapat dipastikan validitas dan ketepatannya. Mengingat, berbeda dengan Gallup Poll di Amerika, lembaga-lembaga yang menerbitkan hasil Quick Count di tanah air tidak ada satupun yang membeberkan secara transparan data-data statistik serta sampel yang digunakan untuk melakukan Quick Count, kecuali beberapa lembaga yang secara terang-terangan menyebut jumlah sampelnya mencapai 2.000 TPS di tanah air. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, berikut perbincangan Pas FM bersama Quick Yandi. Baik Pak Quick, apakah syarat transparan terkait data statistik, sampel, dan data survei lainnya memang wajib bagi lembaga-lembaga survei, bahkan bagi RRI sekalipun? Ya tetap saja, mereka pun, CSIS pun harus memberi kejelasan siapa semua. Apa, bagaimana, kredensialnya apa, sampel. Mereka ambil berapa? Keahliannya apa, landasannya apa, kenapa sampling begitu cukup? Itu kan semua kan urusan buku, urusan teoritis gitu kan. Lantas apa pendapat Bapak melihat keberpihakan media serta lembaga survei kepada capres-capres tertentu hingga mereka jadi tidak netral lagi? Oh, itu sudah banyak dikritik oleh orang lain. Bahwa lembaga survei itu adalah lembaga pesanan. Banyak yang lembaga pesanan itu sudah dikritik banyak orang. Nah, kalau media kan sekarang ini sudah terang-terangan berbelah. Metro pokoknya mati-matian urusan Jokowi. Kalau TV One urusan Prabowo mesti menang, gitu kan? Nah, bagaimana bisa dikatakan netral lagi kan? Gak mungkin. Nah, menurut Bapak, tak netralnya media serta lembaga survei sebagai gejala apa yang ada di tengah publik kita, Pak Kwe? Ya, gejala sudah lama yang kita saksikan bahwa rakyat Indonesia itu sangat suka sensasi, tidak suka kebenaran karena kebenaran itu sulit. Kebetulan kebenaran juga sakit. Kalau sensasi kan rame, asal rame aja kan mereka. Semua dijadikan sensasi di sini. Kalau ada orang nulis artikel di mana yang serius-serius, koran-koran besar seperti Kompas pun nolak. Nah, tapi ini ada positifnya juga oleh karena banyak pihak yang mulai tidak percaya survei kan. Dan mereka mengatakan, kita kenapa sih kok gak mau sabar, apalagi sekarang tinggal tunggu saja tanggal 22 deh gitu. Demikian Quick Yandi, Benny Ramadi, Pas FM.